Harusnya siapa yang tak marah kalau lagi tanggung bulan. Abang sih ada-ada saja, tanggung bulan jadi urusan. Soalnya aku banyak utang, harus lunas hari ini juga. Kesini hutang, kesana hutang, kita jadi sabar selalu. Besok abang cari duit lagi. Sampai minta ampun, tanggung bulan bikin pusing. Apalah daya, kantong kosong, tapi kita bahagia. Datang rekening, tutup pintu saja, lagi tanggung bulan. Marilah kita sama berdoa, agar hidup banyak. Harapkan engkau sayang, aku pun sayang. Kalau besok nggak ada duit gimana, Bang? Masa bodoh, ah.